وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Dari Gri Agus Salim 77 Bekasi, Dakta FM 107. Tingkatkan ilmu, perbanyak amal. Puji syukur alhamdulillah rekan data sekalian, pagi hari ini saya Abu Himam ditemani Mas Bayu kembali menjumpai rekan data sekalian dalam program Kuliah Fajar membahas masalah-masalah fikih Islam. Mukaddimah pada perjumpaan kita pagi hari ini diawali dengan menyampaikan beberapa permasalahan baik yang terkait dengan pembahasan sebelumnya ataupun beberapa pertanyaan yang masuk ke rekan dakta lewat pesan singkat. Permasalahan yang pertama adalah mengenai bagaimana penghitungan zakat dari hasil muzara'ah. Apakah dalam muzara'ah itu pengeluaran zakatnya dikeluarkan setelah dibagikan antara hak pemilik tanah dengan hak penggarap, ataukah dikeluarkan zakat sebelum dibagikannya? Berkenaan dengan masalah ini, tidak ada dalil yang qat'i dan sharih atau yang tegas dan jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di kalangan para fuqaha terjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwa mengeluarkan zakatnya itu adalah sebelum dibagikan kepada penggarap maupun kepada pemilik tanah. Pendapat yang kedua adalah dikeluarkan zakatnya setelah dibagikan haknya masing-masing, yaitu hak petani penggarap dan hak pemilik tanah. Berkenaan dengan dua pendapat ini, kita tentu bisa lebih melihat pendapat yang rajih atau yang lebih kuat berkenaan dengan persyaratan sebuah harta yang wajib dizakati, yaitu apabila ia telah menjadi miliknya yang sah atau miliknya yang permanen. Maka tentu saja jika zakatnya dikeluarkan sebelum dibagikan, bisa jadi ketika setelah dibagikan sebetulnya masing-masing penerima hasil dari pertanian tersebut belum mencapai nisabnya. Tetapi ketika digabungkan, bisa jadi ia telah mencapai nisab. Sementara kewajiban zakat kepada seseorang adalah terkait dengan mencapainya nisab dari harta pertanian tersebut atau hasil dari pertanian tersebut. Maka yang lebih rajih atau lebih kuat dalam hal ini pendapat, tentu saja setelah harta dari muzara'ah tersebut dibagikan kepada yang berhak memilikinya sebagaimana dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak. Setelah si penggarap tanah memiliki hasil dari penggarapannya dan pemilik tanah pun telah memperoleh pembagian dari harta yang dia sewakan kepada petani atau penggarap itu, barulah itu dilihat apakah mencapai nisabnya atau tidak. Kemudian ia dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua adalah apakah barang yang digadaikan itu boleh dijual oleh orang yang menerima gadaian atau yang disebut dengan murtahin, orang yang menerima gadaian dari seseorang. Berkenaan dengan kedudukan harta gadaian atau barang yang digadaikan, pada hakikatnya ia adalah masih milik orang yang menggadaikannya. Maka si penerima gadai hanyalah sebagai orang yang dititipi, yang diamanahi, untuk menjamin harta yang dipinjamkannya. Sebab itu, menjual dan tidak menjualnya ini harus berdasarkan kesepakatan dan perjanjian dari pihak yang menggadaikan barang tersebut. Kalau memang disyaratkan di dalam akad pinjam-meminjam itu bahwa barang gadaiannya boleh dijual ketika sampai masa pelunasan hutang belum mampu melunasi, maka jika itu yang disepakati, maka berhaklah untuk dijual. Tetapi kalau tidak ada akad sebelumnya, tentu ini harus ada kesepakatan kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan pertentangan atau perselisihan, bahkan permusuhan di antara kedua orang yang bermuamalah dalam hutang piutang dan gadai menggadai itu. Dan apabila suatu barang gadaian dijual kemudian mencukupi piutang yang dipinjamkan kepada orang yang menggadaikan barang tersebut, maka sudah mencukupilah hutang tersebut dan menjadi lunas. Sedang apabila barang gadaian tersebut jauh lebih murah dan lebih rendah daripada piutang yang dipinjam oleh penggadai, maka tentu saja sisa dari kekurangan pembayaran hutang tersebut tetap menjadi tanggungan orang yang meminjam, meskipun barang gadaiannya telah dijual atau telah diberikan. Dan sebaliknya, apabila barang gadaian itu dijual oleh si penerima gadai, ternyata harga dari penjualan barang gadaian itu jauh lebih tinggi atau lebih mahal daripada uang yang dipinjamkan kepada si penggadai, tentu saja kelebihan dari penjualan barang gadaian tersebut harus dikembalikan kepada pemilik barang, dan kelebihan tersebut adalah masih hak daripada si pemilik barang tersebut. Sedangkan si penerima gadaian tidak berhak memperoleh kelebihan tersebut, karena kelebihan dari harga barang gadaian yang diambil, dikuasai, dimanfaatkan oleh si penerima gadai, inilah yang dikategorikan oleh para ulama sebagai riba, yaitu pemberian pinjaman dengan menuntut pengembalian keuntungan, dengan menuntut kemanfaatan lebih besar daripada yang dia pinjamkan. Ini persoalan yang kedua. Kemudian persoalan yang ketiga, rekan dokter sekalian, ini ada pertanyaan dari Ibu Nunung di Kayu Manis. Pertanyaannya ada tiga. Yang pertama adalah, bolehkah menggabungkan beberapa doa dalam ruku dan sujud? Karena ada beberapa lapaz atau redaksi doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, apakah dibolehkan mengucapkan kalimat semoga salawat dan salam tercurahkan atas Nabi dan para sahabatnya? Dan yang ketiga, apakah seorang pengusaha catering yang mendapat pesanan, pesanan tersebut ternyata dipakai untuk kebaktian agama non-muslim atau dipakai kepada ibadah-ibadah yang bid'ah? Pertanyaan dari Ibu Nunung di Kayu Manis yang pertama adalah mengenai menggabungkan beberapa doa dalam ruku dan sujud berdasarkan doa-doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la dan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau subuhun kudusun rabbul malaikat war ruh. Nah, beberapa doa dalam ruku dan sujud yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dibaca, digabungkan semuanya dalam satu ruku. Atau boleh juga satu doa, salah satu dari beberapa doa yang kita hafal, dibaca secara berulang-ulang. Nah, ini sebagaimana dikemukakan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar, bahwa salah satu dari sunnah dalam sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau membaca bacaan surahnya yang panjang dalam sholat, maka beliau pun melamakkan di dalam rukunya, membandingi atau menyesuaikan dengan lamanya berdiri dalam bacaan. Demikian pula beliau melamakan itidalnya, melamakan sujudnya. Maka kalau bacaan dalam berdiri sholat itu pendek, maka beliau pun menyingkatkan rukunya dan menyingkatkan sujud. Nah, tentu saja ketika seseorang melamakan ruku dan melamakan sujud, menyesuaikan dengan lamanya bacaan di dalam surah ketika berdiri setelah Fatihah, maka bisa membaca beberapa doa ruku dan doa sujud sekaligus, dan bisa juga ia membaca satu dari doa ruku dan sujud tersebut kemudian diulang-ulang. Kemudian yang kedua berkenaan dengan mengucapkan kalimat semoga salawat dan salam tercurahkan atas Nabi dan para sahabatnya. Barangkali ungkapan ini adalah sebagai terjemahan secara bebas dari salawat dan salam yang diucapkan di dalam mukaddimah tahmid seseorang ketika ia berbicara atau berkhutbah atau berceramah, di mana biasa diikuti dengan kalimat as-salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin umpamanya, atau as-salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain dan sebagainya, yang maknanya memang tidak jauh berbeda dari pengertian semoga salawat dan salam tercurahkan atas Nabi dan para sahabatnya. Insyaallah jika dimaksudkan ungkapan itu sebagai penterjemahan terhadap salawat, tentu saja tidak ada kesalahan yang terjadi di dalamnya. Kemudian yang terakhir, bahwa jika seseorang sebagai warung nasi atau restoran, atau dia itu adalah pengusaha catering, ada pemesanan, seseorang yang berusaha, selama usahanya itu dalam yang halal, tentu saja ia pun halal melakukannya. Kalaupun ternyata kemudian ada orang yang menggunakan yang halal tersebut untuk praktek-praktek yang haram, seperti untuk perbuatan yang dosa, maka di sini ada dua kaidah yang harus dipegang. Pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Urusan-urusan sesuatu itu didasarkan kepada maksud-maksudnya, maksud si pelaku. Seorang penjual nasi, ya tentu saja niatnya adalah mencari keuntungan yang halal dengan jualan nasi. Tidak dia bermaksud dengan menjual nasi ini untuk mendorong orang berbuat dosa. Kalau kemudian si pembeli nasi itu atau orang yang makan di warung nasi tersebut setelah makan dipakai berjudi tenaganya, setelah makan dipakai mencuri tenaganya, tentu saja itu di luar dari tujuan si penjual atau tujuan daripada si pengusaha warung nasi tersebut. Karena itu di samping al-umuru bimaqasidiha, ada kaidah lain al-aslu bibara'atu dhimmah, bahwa asal dari sesuatu itu bebas dari tanggung jawab. Jadi seorang penjual makanan, dia tidak bertanggung jawab kalau kemudian makanan tersebut dipakai dalam pesta-pesta maksiat. Karena tanggung jawab si penjual, ya dia sedang menjual makanan untuk mencari nafkah. Kalau kemudian oleh pembelinya dipakai pesta narkoba, dipakai pesta kemaksiatan, dipakai kebaktian, dipakai kemusyrikan, tentu saja itu telah terlepas dari tanggung jawab orang yang menjualnya. Demikian kurang lebih wallahu alam de jawaban kepada Ibu Nunung. Tentu saja apa yang tadi dikemukakan dikembalikan kepada apakah dia memberikan makanan tersebut sebagai bentuk membantu menolong kepada kemaksiatan atau murni sebagai jual beli. Kalau dimaksudkan sebagai membantu menolong memperlancar kemaksiatan, tentu saja masuk ke dalam kaidah wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Demikian rekan dakwah sekalian, mengawali perjumpaan kita dengan beberapa permasalahan yang disampaikan dari rekan dakwah melalui layanan pesan singkat, dan kami persilakan rekan dakwah barangkali ada yang sudah di ujung telepon, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Ratna ya. Yes. Silakan Mbak Ratna. Melanjutkan yang kemarin, Ustaz, yang tentang wanita iya, haid. Betul, itu ya, belum selesai ya. Nah itu kan kalau kemarin kita dapatnya jam 1 gitu ya. Sekarang kalau misalnya kita bersihnya nih, Ustaz. Wanita itu bersihnya misalnya asar. Saya dengar katanya juga harus, jadi kalau misalnya asar, harus qada yang zuhur dan asar gitu. Kalau misalnya kita bersihnya isya, harus maghrib dan isya gitu. Saya gitu, jadi bingung gitu, Ustaz, minta penjelasannya baik, lagi ya. Nah terus yang kedua, Ustaz, kalau selesai sholat itu kan kita sebelum salam itu berdoa dari fitnatil masih dajjal gitu. Betul, ya. Nah terus sama apa hubungannya sama isya al-masih kan sama-sama ya al-masih ya, betul. Gitu. Itu mohon penjelasannya. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ratna di Kampung Melayu. Kalau seseorang suci dari haid pada waktu asar dan waktu duhur sudah benar-benar berakhir, tentu saja ia berkewajiban hanya menunaikan sholat asar saja. Tidak berkewajiban dia mengganti duhur yang terlewat. Ada pemikiran di sebahagian para fuqaha bahwa barangkali sucinya itu sudah sejak waktu duhur masih ada, tetapi dia baru benar-benar menyadari dan baru mandi itu waktu asar, sehingga ada kemungkinan tertinggalnya waktu duhur yang dia sudah masuk. Ini namanya ragu. Nah sedangkan dalam kaidah fikih, al-yaqin la yuzalu bisyak. Jadi yang yakin tidak boleh digugurkan, dikalahkan oleh yang ragu. Artinya yang ragu tidak boleh jadi dasar hukum. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang ragu dan berpeganglah kepada apa yang tidak ragu. Jadi artinya yang ragu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Ragu sudah suci apa belum waktu duhur itu. Nah sementara kita sedang berlangsung haid. Maka asalnya adalah haid. Maka jangan berhukum dengan yang ragu. Tapi ketika sudah yakin suci, maka saat itulah orang bersuci dan menunaikan sholat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah makna masihid dajjal. Memang di dalam hadis Nabi SAW kita diperintahkan berlindung min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Sedangkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, Isa bergelar Al-Masih. Apa sebetulnya makna Al-Masih? Al-Masih menurut para ahli bahasa beberapa pengertian. Ada yang mengambil dari arti masa hayam sahu mengusap. Karena Nabi Isa itu adalah orang yang waktu lahir diusap, diurapi dengan air Yordan, sungai Yordan. Sehingga disebut dibaptis atau diurapi. Sedangkan disebut juga masaha artinya mengusap. Karena Nabi Isa itu sering berpergian, bersembunyi di suatu tempat ke tempat yang lain, berkelana karena dikejar-kejar dan diawasi oleh musuh-musuh antek-antek Yahudi dan Romawi. Nah maka disebut juga Al-Masih, orang yang banyak menyentuh tanah, menyapu tanah, berdebu. Nah, disebut juga dari kalimat saha yasihu siyahatan, artinya orang yang berkeliaran, berkelana. Yaitu orang yang banyak bepergian. Nah timbullah istilah Al-Masih, orang yang sering bepergian ke sana kemarin. Jadi kalau Nabi Isa adalah Isa al-Masih, sedangkan Dajjal al-Masihud Dajjal, Masih ad-Dajjal, yaitu Dajjal yang berkeliaran juga. Jadi sama-sama bepergiannya, sama-sama berkeliaran. Sehingga di kalangan kaum Nasrani, Dajjal sering disebut antikristus, jadi lawan dari Kristus, karena memang namanya juga berbalikan, berlawanan. Masihid Dajjal, ini Dajjal al-Masih. Karena itulah maka di dalam hadis juga dikatakan bahwa Dajjal itu akan diperangi, dibunuh oleh Nabi Isa bersama dengan Imam Mahdi. Ini berdasarkan hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama kesahannya, kesahihannya. Ini jadi ada kaitan. Dan bisa jadi memang Dajjal itu muncul dari para pengikut Nabi Isa. Karena gejala atau ciri-cirinya memang adalah mereka yang mengaku-ngaku dari para pengikut Nabi Isa. Itulah yang menjadi antek-antek ad-Dajjal. Banyak analisis dari para pakar, para ulama berkenaan dengan ini. Nah, wallahu a'lam bishawab, namun jelas itu ada kaitan. Dajjal adalah antikristus, lawan dari Nabi Isa. Mereka yang merusak agama Nabi Isa dan membawa umat manusia dengan memanipulasi kebenaran dengan kebatilan. Wallahu a'lam bishawab. Kami persilakan rekan dakta yang berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bu? Iya, alhamdulillah baik. Ya, syukur. Pak Ustaz, iya. Ini saya mau tanya, Pak Ustaz, kan kalau sering dapat buku-buku Yasin itu ya, itu kan banyak tuh isinya ada ayat 5, dan bacanya ayat 7, ayat 15, terus istighfar rajat dan rajat dan taidan. Terus itu kalau saya baca tuh, katanya dibaca atau ditaruh di rumah untuk ini, untuk ini. Betul. Nah, ini saya mau tanya, apakah sohe atau bid'ah itu? Betul, ya, Pak Ustaz. Baik, Bu, ya. Baik. Hanya itu aja, Pak Ustaz. Dengan siapa, Ibu? Dengan Bu Cici dari Pondok Gede. Iya, terima kasih, Bu, ya. Penjelasannya, Pak Ustaz, baik, ya. Baik, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Cici di Pondok Gede, semua yang Ibu tanyakan tersebut sama juga yang saya miliki. Banyak saya terkadang mendapat kiriman dari keluarga yang meninggal, kemudian dikirimkan buku surah Yasin saja yang di dalamnya juga terkandung banyak fadilah-fadilah, subhanallah ya. Sebagian fadilah-fadilah itu terkadang melebihi keterukuran ya, dalam fadilah-fadilah yang sama sekali tidak ada tuntunannya dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi apa yang Ibu tanyakan sama sekali itu kegiatan yang entah siapa itu yang mengada-adanya ya, yang tidak ada dari keterangan agamanya. Sebab itu kita tidak patut mempercayainya dan tidak patut mengamalkannya. Kita wajib mengimani Al-Quranul Karim mengandung fadilah, keutamaan bagi hidup kita keseluruhannya. Demikian pula ayat-ayat tentang Tauhid memiliki nilai yang lebih tinggi dari ayat-ayat yang lain dalam hal makna akidah dan keimanan. Tetapi tidak seperti yang tertulis dalam fadilah-fadilah surah Yasin itu, yang menyebutkan berbagai macam ayat tertentu, bisa dibaca sekian kali untuk kemudahan usaha, dibaca sekian kali agar rumah tidak terbakar, dibaca sekian kali agar mudah sakaratul maut, dan macam-macam. Ini semua adalah khurafat tahayul yang diada-adakan atas nama agama ya. Karena itu kita tidak boleh mengamalkannya dengan meyakini seperti itu, karena itu bagian dari khurafat agama, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, rekan dakta sekalian, di ujung telepon sudah ada rekan dakta yang lain. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Ibu? Hana dari Kartini. Oh iya, silakan Ibu Hana ya. Ustaz, saya mohon penjelasan lagi ya tentang rusuh kalau kita berpergian itu. Pernah saya dengar kata Ustaz niatnya. Tergantung niat, artinya kalau memang dia ke Bandung karena memang dia pernah tinggal dan itu ibunya, kalau dia meniatkan itu dia tidak berpergian, dia tidak bisa kena rusuh itu. Tapi kalau dia merasa dia merasa itu ke Bandung karena dia berpergian, karena dia angkut koper segala macam, berarti itu bisa dapat rusuh. Yang kedua, saya pernah baca hadis bahwa apabila kita dalam keadaan rusuh, Rasulullah itu tidak pernah melaksanakan sholat rawatib kecuali sholat witir dan sholat qobliyah subuh. Saya lihat kalau lagi di haji terutama itu masih banyak sekali saudara-saudara kita yang melaksanakan sholat sunat, sunat rawatib itu. Nah, itu bagaimana kedudukan hadisnya. Yang ketiga, Fadilah Masjid Quba itu tadi. Saya pernah waktu saya berangkat, terus terang saya belum baca hadis itu secara jelas. Dan saya juga termasuk yang ikut-ikutan lihat orang semua berbondong-bondong ke sana, ya saya termasuk yang ikut ke sana gitu, karena katanya kan apabila kita berwudu, sholat di sana, kita akan mendapat pahala umroh gitu. Ketika saya pulang, saya baca, itu hadisnya do'if gitu. Jadi gimana kedudukan hadis tentang Fadilah Masjid Quba? Saya kira itu aja, makasih Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Hana di Kartini, ya. Rukhsah sholat atau qasar sholat dalam bepergian itu berlaku selama kita dalam bepergian tersebut. Kalau sudah jelas-jelas itu kita bepergian, baik itu asalnya kampung halaman kita sendiri atau bukan, kalau kita sudah menjadi mukimin di Bekasi lalu pulang ke rumah tempat kelahiran, tetap saja kita dikategorikan safar, baik itu ada orang tua sendiri atau tidak, ya. Itu karena sudah jelas-jelas itu adalah tempat safar, sebagaimana Rasulullah dari Madinah ke Makkah, walaupun itu tempat kelahiran beliau, dan beliau menunaikan ibadah haji di Makkah itu dan tinggal selama 19 hari di Makkah, selama itulah beliau mengqasar sholat terus, tidak pernah tercatat beliau melaksanakan sholatnya sempurna, ya, ketika beliau sedang menunaikan ibadah haji, karena beliau sebagai imam, ya. Lain lagi kalau kita sebagai makmum, upamanya di Masjidil Haram atau masjid yang lain-lain, ya kita mengikuti kepada sholatnya imam setempat. Jadi ibu yang pulang ke kampung halaman, berapa lama pun di sana, itu tetap dikategorikannya dalam safar. Tidak bisa meskipun kita meniatkan, diniatkan tidak safar, karena itu sudah jelas-jelas safar gitu, ya. Sudah jelas-jelas safar. Tapi kalau seorang bepergian ke suatu tempat yang tidak terlalu jauh, lalu dia itu ragu apakah saya safar atau tidak. Nah, ini itu yang dimaksud dikembalikan kepada niat dia. Apakah niat bepergian sejak awal itu safar atau hanya perjalanan biasa seperti seorang ke pasar, pekerjaan atau nganterin anak sekolah, tentu hal itu tidak bisa dikategorikan safar, ya. Jadi kalau sudah jelas-jelas yang ditempuh itu safar, tidak bisa lagi diniatkan sebagai tidak safar. Kemudian yang kedua berkenaan dengan rukhsah di perjalanan atau di safar berkaitan dengan sholat sunat. Memang sepanjang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, beliau tidak melaksanakan sholat sunat apapun yang rawatib selain qobla, subuh, dan sholat malam atau sholat tahajud dan witir. Ini. Nah, karena itu orang yang melaksanakan sholat sunat di perjalanan yang dalam rawatib selain yang tersebut itu, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika beliau ditanya, kenapa engkau tidak melaksanakan sholat sunat rawatib? Kata beliau, kalau mau sholat sunat rawatib, tentu saja yang wajib lebih utama disempurnakan 4 rakaat. Yang wajib saja dikurangkan, apalagi yang sunat. Ini maknanya. Nah, jadi apakah itu di perjalanan negeri kita sendiri ataupun ke negeri orang, hukum ini berlaku, ya, bahwa tidak ada sunat rawatib bagi musafir selain qobla subuh dan sholat witir. Demikian. Kemudian yang terakhir mengenai sholat di Masjid Quba, apa yang disampaikan ibu memang benar bahwa hadis yang menyatakan sholat di Masjid Quba itu melaksanakan umroh. Yang sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering datang ke Quba sengaja melaksanakan sholat sunat 2 rakaat di Masjid Quba. Ini adalah sahih hadisnya, ya. Karena sebahagian para ahli sejarah mengatakan bahwa masjid yang dibangun di atas ketakwaan itu yang pertama dibangun adalah Quba, yang disebut dalam Al-Quran, La masjidun ussisa ala taqwa li awwali yaumin ahaqqu an taquma bihi. Dan masjid yang dibangun di atas ketakwaan, di pertama kali engkau lakukan, engkau bangun, yaitu masjid yang lebih engkau berhak sholat padanya. Nah, sebahagian mufasir mengartikan itu adalah Masjid Quba. Sebahagian lagi mengartikan Masjid An-Nabawi. Nah, yang jelas hadis sahih memang menjelaskan Rasulullah terkadang sengaja datang ke Quba untuk sholat di Masjid Quba tersebut. Demikian dengan Ibu Hana di Kartini. Kami persilakan kembali rekan dakta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Bu Halimah, Ustaz. Iya, silakan Bu Halimah. Saya mau menanyakan ini Pak Ustaz, kalau kita mau mengadakan perjalanan jauh gitu, kemudian setelah zuhur gitu mau berjalannya, diperkirakan nanti kan sholat asarnya kita di perjalanan gitu. Apakah boleh kita jamak dari rumah gitu, asarnya gitu, jamak ya. Takdir gitu. Betul ya. Karena saya pernah mendengar ada yang bilang nggak boleh gitu. Betul. Saya mohon penjelasan. Baik Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Halimah di Bekasi. Memang sunnah Rasulullah menyebutkan, jadi apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau mengakhirkan duhur sampai asar, lalu sholat duhur dan asar di perjalanan jama' dan qasar. Jadi idar tahala qabla an tazila samshu akhara dhuhra summa yusalli dhuhra wal asra. Rasulullah apabila berangkat sebelum tergelincir hari, beliau mengakhirkan duhur ke asar dan sholat duhur dengan asar di jama' dan di qasar. Sebaliknya apabila beliau berangkat bepergian setelah tergelincir matahari, maksudnya setelah masuk duhur, sholat duhro arba'an. Beliau sholat duhur 4 rakaat, kemudian beliau sholat asar di perjalanan 2 rakaat. Timbul pertanyaan, kalau seseorang mempunyai prediksi di perjalanan tidak mungkin sempat melaksanakan asar, bolehkah kalau dia menjamaknya terlebih dahulu dengan duhur? Menjamak pada dasarnya boleh, selama tidak dijadikan suatu kebiasaan dan ketetapan, sebagaimana dalam riwayat yang sahih bahwa Rasulullah menjamak duhur dan asar, maghrib dan isya, tanpa ada hujan, tanpa ada sakit, tanpa ada pergian. Maka boleh saja seorang karena perkiraan kesulitan di perjalanan untuk berhenti atau singgah, maka ia menjamak duhur dengan asar di tempat sendiri sebelum berangkat, tetapi tentu saja itu tidak di qasar, tetapi dalam jumlah yang sempurna, yaitu 4 rakaat, 4 rakaat. Wallahu a'lam. Jadi itu Bu Halimah ya, insyaallah kalau memang prediksi kita yang kuat menunjukkan tidak memungkinkan atau sangat darurat salat asar di perjalanan. Demikian rekan-rekan sekalian, kami persilakan Anda yang sudah ada di ujung telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Silakan Pak, dikecilkan dulu pesawat radionya Pak. Waalaikumsalam.